Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kabira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Idul Fitri min sa'airillah wa min ni'matillah wa min rahmatillah. Walhamdulillah. Alladzi amarna bislahi ma'isatina lillahi sa'ada wa ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala aidan, a'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, man soma ramadana imanan wa ihtisaban kubira lahu ma taqaddama min dhanbih. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabin aziz wa huwa azzatul qailin, sadaqallah wa sadaqa rasulunna bilhamdillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman kita, dikuatkan Islam kita untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Adapun tema khutbah pada kesempatan kali ini yaitu tentang meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Minal a'idin wal fa'idin. Kullu amin wa antum bi khair. Selaku khotib mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini tepatnya hari Rabu tanggal 1 Syawal 1429 Hijriah yang bertepatan dengan tanggalan Masehi atau tahun Masehi yaitu 1 Oktober tahun 2008 Masehi. Seluruh umat Islam berkumpul berbondong-bondong melaparkan, mengumandangkan, menggemakan lafaz takbir, tahlil dan tahmid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasa bersyukur tahun ini masih diberi kesempatan untuk merayakan hari raya Idul Fitri, untuk sholat Idul Fitri ini berjamaah. Ini adalah bentuk rasa syukur kita sebagai umat Islam, karena Allah lah yang memberi kita kan, memberi kita yaitu nikmatnya, nikmat sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah menjelaskan walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tadhkurun. Kita diperintahkan saat merayakan hari raya Idul Fitri, termasuk ketika masuki maghrib pada akhir kemarin Ramadan, yaitu menggemakan lafaz takbir, tahmid dan tahlil. Tak lain adalah mengesahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tak lain adalah sebagai bentuk syukur yang dijelaskan oleh Allah yaitu la'allakum tadhkurun, agar kalian semuanya bersyukur. Orang lain barangkali belum bisa menikmati beribadah di bulan Ramadan, tapi kita alhamdulillah sudah sebulan penuh saudara yang digunakan oleh Allah, kita bisa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia yang perlu kita syukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita bersyukur, insyaallah Allah akan nambahkan rezeki kepada kita. Kalau kita tidak bersyukur, kita kubur, maka azab yang akan menimpa kita. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahilham. Saudara ini mengatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya Lebaran yang lebih dikenal oleh orang lain atau sebagai umat Islam adalah sebagai hari raya Idul Fitri. Atau ada juga yang mengatakan hari raya Lebaran ini identik dengan tahun mudik. Karena kebanyakan di antara sahabat kita, saudara-saudara kita, banyak yang pada balik kampung. Saudara-saudara ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak apa sebetulnya makna Idul Fitri. Dr. Ibrahim Unis di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Wafid, beliau menjelaskan apa itu makna Idul Fitri, yaitu terdiri dari dua kata, Aid dan Al-Fitr. Aid yaitu terambil dari kata ada ya utuh, artinya kembali. Al-Fitr yaitu artinya suci. Berarti kita kembali kepada suci. Kenapa umat Islam disebutkan Idul Fitri, kembali kepada suci? Karena kita sudah sebulan lamanya beribadah di bulan Ramadan, yaitu dengan puasa, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, baca Quran, iktikaf dan lain sebagainya, yang tak lain adalah agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan catatan kalau kita puasanya, kita qiyamul lailnya, kita tarawihnya, kita ibadahnya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Bukan karena bertua, bukan karena ingin dilihat oleh guru kita, oleh ustaz kita, oleh teman kita, tetapi karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yaitu man sama ramadhana imanan wa ihtisaban kubira lahu ma taqaddama min dhambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ingin dilihat pria dan lain sebagainya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, waktu sabar dan kita ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, akan diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang menerjemahkan makna Idul Fitri seperti perungkapan, seperti yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau menjelaskan apa itu makna Idul Fitri. Idul Fitri artinya kembali ke tempat asal. Tetap kembali kepada habitat kita yang semula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada asal kita baru dilahirkan saat masih bayi. Makanya wajar saja ada yang menerjemahkan kembali kepada asal, yaitu kembali kepada asal kampung halaman. Karena saudara-saudara kita, pas bulan Sawal ini, mereka pada balik kampung. Tak lain dan tak bukan adalah salah satu wujud silaturahmi. Silaturahim, salah satu bentuk ingin bertemu dengan saudara, sanak famili, handai tolan, reuni dengan teman-temannya, dengan guru-gurunya, dan lain sebagainya. Kita juga sama orang Jakarta. Kalau memang tidak memiliki tempat, tidak memiliki kampung halaman, yaitu rumah orang tua kita, kita sama mudik. Yang tadi biasanya, pada hari-hari aktivitas biasa, kita tidak bisa bertemu dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Pas hari raya Idul Fitri, kita saling bersilaturahim, saling mengunjungi satu rumah dengan yang lainnya. Tak lain adalah karena kita ingin cinta persatuan dan kesatuan. Silaturahim, tazidur rizqi wal khumur. Dengan silaturahim akan memperkokoh kita, bahkan akan mendapatkan rizqi yang tidak diduga-duga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Tapi ada juga saudara yang dimuliakan oleh Allah, makna Idul Fitri ini dimaknai dengan baju baru. Segala sesuatu yang baru, motor baru, mobil baru, atau kita membuka lembaran baru. Tak ada juga yang memaknai Idul Fitri itu kita mulai dari angka 0, berarti masih kosong. Nanti kita akan mulai pada awal. Di bulan Sawal ini, amal ibadah yang kita lakukan apakah semakin meningkat di hadapan Allah, atau justru semakin menyusut. Saudara ini dimuliakan oleh Allah, kalau kita termasuk orang yang beruntung, maka amal kita kian hari akan kian meningkat. Bagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung, saudara. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk kategori orang yang merugi. Kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka kita termasuk orang yang terlaknat. Dalam rangka muhasabah kita ini, masa Idul Fitri ini, di manakah posisi kita? Apakah tahun ini amal ibadah kita di bulan Ramadan semakin meningkat? Apakah amal ibadah kita semakin baik atau tidak? Kalau belum baik atau sederhananya sudah baik, alhamdulillah, kita tingkatkan kembali. Kalau masih sama dengan ibadah yang lainnya, ibadah tahun yang lalu, maka kita harus tingkatkan amal ibadah kita dalam memahami baca Al-Quran, dalam sholat tarawih, berjamaah, dan lain sebagainya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama menjelaskan, janganlah kita menjadi orang lama-lamaan. Jadilah kita orang yang beriman. Dengan relatifnya, la takun ramdhanian wa kun mu'minan. Janganlah kamu menjadi orang Ramadan. Jadilah anda semuanya, kita semuanya orang yang beriman. Apa itu maksud orang Ramadan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan orang Ramadan yaitu orang yang beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Membantu saudara di bulan Ramadan. Ibadahnya cuma di bulan Ramadan. Baca Qur'annya di bulan Ramadan. Semua amal-amal sedekahnya hanya di bulan Ramadan. Apa yang terjadi saudaraku setelah bulan Ramadan? Maka dia kembali ke habitatnya. Itu kepada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Na'udzubillahi min dzalik. Jadilah kita semuanya orang yang beriman, yang senantiasa hari ini lebih baik daripada hari kemarin dalam hal ibadah, dalam hal bermanfaat bagi masyarakat kita. Karena orang yang bermanfaat termasuk kategori sebaik-baik manusia. Rasul menjelaskan, yang dijelaskan oleh Imam Bukhari, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, manusia yang bermanfaat bagi keluarganya, manusia yang bermanfaat bagi masyarakatnya, manusia yang bermanfaat bagi handai tolannya, yang bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ada pertanyaan yang sangat menarik saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Saat kita merayakan Idul Fitri, sebetulnya bagaimana sih tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul dan para sahabat saat merayakan hari raya Idul Fitri? Apakah Rasul dan para sahabat memakai baju baru? Apakah Rasul dan para sahabat yang membuat kue? Kue-kue yang biasa kita masak, orang-orang itu asal gosong, atau waduk sirap, apakah segala sesuatu yang manis? Mari kita simak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari bahwa sahabat Umar Rasulullah, sahabat Umar radhiyallahu an, beliau memberikan hadiah, pernah suatu ketika memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu baju baru. Namun ketika dikasih baju baru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenakannya. Dan tidaknya berarti ada tanda bahwa di dalam mata Rasulullah dan mata Umar sudah ada model baju baru. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni juga menjelaskan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau waktu merayakan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, rupanya memakai baju-baju yang terbaik, memakai baju baru. Bahkan saat beliau mau berangkat atau saat berlebaran, beliau memakan kurma, yaitu dengan hitungan ganjil 3, 5, atau 7. Saudara ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kiranya. Para ulama menjelaskan barangkali pada waktu itu para sahabat Rasulullah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan tentang model berlebaran juga sama dengan baju baru. Yang perlu kita renungkan, mengapa simbolisasi baju baru? Baju baru, kalau kita punya baju baru atau kemeja baru, tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya akan enggan berdekatan dengan kotoran-kotoran. Akan merasa kalau ada kotoran langsung dibersihkan. Itu kalau kita punya baju baru. Termasuk juga kalau punya motor baru, mobil baru, kalau ada kotoran yang mengenai mobil kita, motor kita, maka langsung kita segera hapus, langsung kita bersihkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Apa maksudnya saudara yang dimuliakan oleh Allah? Setidak-tidaknya simbol baju baru ada kesucian. Simbol orang yang senantiasa ketika merayakan hari raya Idul Fitri, maka dia akan senantiasa. Ketika ditinggalkan bulan Ramadan, justru imannya semakin meningkat. Menjadi orang yang beriman, bukan menjadi orang Ramadanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Meskipun para ulama menjelaskan, laisal aid bi libasin jadid, walakinnal aid al-iman jadid. Lebaran itu bukan hanya dengan baju baru saja, saudaraku. Bukan hanya dengan baju baru, tetapi yang jelas adalah bagaimana amal kita, ibadah kita, iman kita, ketakwaan kita kepada Allah itu semakin meningkat. Oleh katanya, apakah diperkenankan kita pakai baju baru? Silakan. Kalau kita memiliki rezeki kelebihan. Kalau tidak, tidak apa-apa. Yang jelas adalah bagaimana keimanan kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Sesuai dengan nama di dalam bulan Idul Fitri ini, merayakan tak lain adalah bulan Syawal. Apa itu makna Syawal? Di dalam kamus dijelaskan Syawal itu artinya peningkatan. Peningkatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa saudara? Karena kita telah melewati bulan Ramadan. Apa itu makna Ramadan? Ramadan berasal dari kata Romido Yarmadu Ramadan, yang berarti adalah sangat panas, terik yang panas. Kenapa terik yang panas? Karena Rasulullah SAW telah diperintahkan pertama kali puasa adalah pada abad kedua Hijriah, yaitu pada waktu itu sangat panas sekali, teriknya sangat panas. Maklum di Arab sudah panas, apalagi pas waktu bulan Ramadan sangat panas. Ulama lain-lain menjelaskan, kata Ramadan juga bermakna juga ada lagi, yaitu pembakaran atau penghapusan dosa. Kenapa penghapusan dosa? Tadi jelas, orang yang beramal saleh, orang yang beriman, orang yang berpuasa, orang yang qiyamul lail, orang yang terawih, orang yang baca Quran, orang yang sedekah, itu karena Allah Subhanahu wa taala akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kita bisa belajar dari peristiwa puasa saudara diimlakkan oleh Allah. Puasa adalah madrasah bagi kita, pelajaran bagi kita semua ya saudara. Dengan puasa sungguh subhanallah, kita dengan puasa merasakan betapa perihnya kita tidak makan, tidak minum dari fajar sampai maghrib. Mengajarkan agar kita senantiasa belas kasih terhadap sesama kita. Kita baru saja tidak makan dari fajar sampai maghrib, terasa subhanallah apa. Bagaimana nasib saudara-saudara kita? Bagaimana nasib teman-teman kita? Bagaimana nasib anak bangsa kita yang hidupnya di bawah terowongan, jembatan, layang dan lain sebagainya? Mereka sangat sulit makan saudara. Maka sudah sepatutnya lah kita senantiasa membantu mereka yang membutuhkan, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi pada bulan-bulan yang berikutnya. Puasa, setidaknya orang yang puasa adalah akan senantiasa mereka menjadi sehat. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, sumu tatihu, berpuasalah kalian, pasti kalian akan sehat. Kalau kita punya motor, tiba-tiba rusak, kemanakah kita akan pergi? Tentu jawabannya adalah ke bengkel atau ke montir. Kalau kita punya mobil baru, motor baru, tiba-tiba sudah waktunya untuk servis berkala, kita balelo yang punya. Semestinya servis berkala, tiba-tiba tidak servis. Beberapa kali tidak servis-servis. Apa yang terjadi setelah yang dilakukan oleh Allah? Tentunya mobil itu, motor itu akan rusak. Karena kenapa? Yang menciptakan mobil, yang menciptakan motor itu sudah tahu kapan waktunya motor itu rusak, mobil itu rusak. Demikian halnya dengan kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, organ tubuh kita. Kenapa Allah memerintahkan kita puasa? Tak lain adalah agar kita sehat. Orang yang puasa, metabolisme yang rusak digantikan dengan metabolisme yang bagus. Organ-organ yang tubuh yang rusak akan digantikan organ tubuh yang baik. Inilah kiranya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW saat lebaran, saat berbuka, dianjurkan untuk makanan-makanan yang manis, terutama adalah kurma. Menurut guru kami yaitu Kiai Haji Mustofa Yaqub, bahwa tradisi dengan makan makanan yang manis ini ternyata simbol kurma adalah makanan manis sudah dipraktikkan di Arab Saudi atau negara Timur Tengah dengan dikenal saat berlebaran yaitu dengan makanan-makanan yang manis atau makanan halawa. Saat orang datang disuguhkan dengan halawa manis-manisan. Demikian halnya saya pikir di Indonesia atau di Jakarta dan lain sebagainya. Kenapa pas Ramadan? Pas kenapa? Pas kita merayakan Idul Fitri, ibu-ibu pada masak makanan yang manis. Tak lain dan tak bukan adalah berdasarkan penelitian bahwa orang yang makan sesuatu yang manis, kurma atau manisan-manisan yang lainnya, tentunya akan menguatkan mata kita, daya penglihatan. Karena orang yang puasa biasanya matanya itu sudah berkurang, karena energi berkurang. Tapi dengan berbuka puasa, berlebaran dengan sesuatu yang manis, maka akan meningkatkan stabilitas bahwa dirinya itu akan menjadi sehat. Itulah yang Rasulullah tegaskan, sumu tatihu, berpuasalah kalian, pasti akan sehat. Berpuasa bukan hanya di bulan Ramadan saja. Kalau bulan Ramadan adalah puasa wajib, masih ada puasa saudaraku yang sunnah-sunnah. Puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bidl, puasa Nabi Daud. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan kalau kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kalau kita ingin lengkap, ingin sempurna amal ibadah kita, maka sempurnakanlah dengan puasa di bulan Syawal, yaitu 6 hari lamanya. Kalau kita sholat wajib, maka sebagai pelengkapnya adalah sholat sunnah rawatib. Puasa juga sama, saat puasa di bulan Ramadan, pelengkapnya adalah puasa di bulan Syawal 6 hari. Fadilahnya banyak sekali, saudara. Man shoma Ramadana, summa adbau sittan min Syawal, karena kafiyamin dahi. Orang yang puasa di bulan Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan sebulan penuh lamanya, ditambah 6 hari di bulan Syawal, terserah waktunya. Menurut ulama yang paling afdol adalah pada awal-awal di bulan Syawal, yaitu tanggal 2 sampai tanggal 7. Tapi boleh kita melaksanakan puasa 6 hari kapan saja yang jelas di bulan Syawal. Rasulullah menjelaskan, karena kafiyamin dahi, kita seolah puasa 1 bulan lamanya. Maka siamit dari, mohon maaf, 1 tahun lamanya. Kita bayangkan, kita puasa cuma 1 bulan saja, betapa sangat berat sekali, saudara. Ini puasa dalam satu tahun. Imam An-Nasai menjelaskan di dalam kitabnya, puasa, orang yang puasa di bulan Ramadan, yaitu 30 hari lamanya, itu diantaranya diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wataala seperti puasa 10 bulan lamanya. Bulan Sawal, 6 hari diganjarkan oleh Allah, yaitu 2 bulan. Masih ingat kita dalam matematika kebaikan, matematika baik itu kebaikan dan terlihat orang yang melakukan kebajikan, amal ibadah boleh akan dipergandakan oleh Allah 10 kali kebajikan. Sehingga kita bisa menghitung dengan demikian bahwa kalau kita puasa di bulan Ramadan 30 hari dikali 10, berarti jumlahnya adalah 300 hari. Puasa di bulan Sawal 6 hari dikali 10 berarti 60 hari. Di jumlah 300 dikali 60 hari, bukankah jumlahnya 360 hari? Bisa kita cermati. Jumlah hari dalam setahun adalah kurang dari 360 hari, yaitu 355 atau 54 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Mudah-mudahan pada kesempatan yang mulia ini, amal ibadah kita senantiasa kita tingkatkan, bukan hanya puasa saja, tapi puasa berjamaah kita. Karena dengan berjamaah, insya Allah salat kita akan diganjarkan oleh Allah, yaitu 27 derajat. Orang yang senantiasa salatnya baik, bahkan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, salat apa yang paling utama dilaksanakan? Rasul menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha. Salat pada awal waktunya, itu minimal pelajaran dari bulan puasa kita berjamaah. Dengan berjamaah timbul persatuan dan kesatuan. Sebab kenapa saudara, amal ibadah kita nanti akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanggung, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, awwalu ma yu'adzabu bil'abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab di yaumul qiyamah adalah salat kita. Maka sudah sepatutnya kita perbaiki salat wajib kita dengan berjamaah, dengan meningkatkan ibadah salat sunnah kita, dengan bersedekah juga sama. Karena dengan bersedekah insya Allah kita akan dijauhkan dari mara bahaya. Dengan baca Quran, jangan hanya baca Quran itu di bulan Ramadan saja, tetapi pada bulan-bulan yang berikutnya. Allah mengajarkan 10 kali kebajikan. Bahkan dijelaskan juga orang yang baca Quran, saudara pilihan oleh Allah, hatinya itu akan terang, hatinya itu akan bercahaya, bahkan rumahnya itu akan bercahaya. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, nawiru wujudakum bisolati wa tilawati Quran. Cahayailah, terangilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Kita bisa lihat rumah, kalau kita pernah tidak ada lampu, maka kita akan sulit sekali masuk ke dalamnya, mencari barang karena ini. Tapi kalau rumah itu dia cahayanya bagus, maka insya Allah kita akan gampang menjaga. Inilah gambaran orang yang baca Quran dan tidak baca Quran. Rasul menjelaskan dua orang yang baca Quran di rumahnya itu seolah-olah bahwa di rumahnya itu seperti sebuah kehidupan. Tetapi orang yang tidak baca Quran di rumahnya, maka seperti kuburan, sebuah kematian. Na'udzubillah minzalik. Kita bisa bayangkan, kalau rumah ada penghuninya, maka rumahnya akan enak, dibersihkan. Kita bisa tinggal di dalamnya, indah sekali rasanya. Tapi kalau seandainya rumah kita tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka yang terjadi apa saudara pilih dilakukan oleh Allah? Rumah kita barangkali dihuni oleh setan. Bahkan kita merasa tidak enak tinggal di sana. Yang terakhir adalah, marilah kita bersama-sama senantiasa bersedekah. Karena dengan sedekah, sekali lagi, insya Allah akan kita menjadi berkah hati kita, barang-barang atau hadiah kita menjadi suci, bagaimana dalam firman Allah, benar-benar mendatangkan, benar-benar mendatangkan. Sungguh telah beruntung orang yang menyisihkan jiwanya, dan sungguh telah rugi orang yang telah mengotorinya. Mudah-mudahan, pada khutbah pada kesempatan kali ini, bisa kita meningkatkan iman kita dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudaraku, melaksanakan amal ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi pada bulan-bulan berikutnya. Barakallahu li wa lakum bilghan dari wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikr hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawat wa innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا في الإيمان كاملين ولفرائضك مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صالحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا تهان كامل hapuskanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosa yang telah kami lakukan, ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosa yang telah kami lakukan, ya Allah. Baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, ya Allah. Hapuskanlah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Baik mereka yang masih hidup, ya Allah, maupun yang sudah meninggal dunia, ya Allah. Engkau yang Maha Pengampun, ya Allah, ampunkanlah umat muslimin dan muslimat, ya Allah. Ampunkanlah orang-orang mukmin dan mukminat, ya Allah. Ya Rabbi, anta maksudana wa ridaka matlubana. Ya Allah, kuatkanlah iman dan Islam kami, ya Allah. Agar kami senantiasa mencari rezeki yang halal, ya Allah. Mencari rezeki yang halal dan yang thayyib, ya Allah. Yang senantiasa kami bisa memberikan nafkah kepada keluarga kami dengan rezeki yang halal, ya Allah. Dengan rezeki yang thayyib, ya Allah. Yang senantiasa Engkau ridai, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada diri kami, ya Allah, untuk membesarkan anak-anak kami, ya Allah. Agar anak-anak kami jadi anak yang saleh, ya Allah. Jadikanlah kami anak yang berbakti terhadap kedua orang tua kami, ya Allah. Yang senantiasa mereka membesarkan kami sejak kecil, ya Allah. Mereka lah keramat hidup, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ihdina as-siratal mustaqim, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Mawlana, fansurna 'ala al-qawmil kafirin. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman Islam-Mu, ya Allah. Iman Islam-Mu, ya Allah, agar kami senantiasa memberikan yang terbaik terhadap masyarakat kami, membantu mereka yang lemah, ya Allah. Kuatkanlah kami senantiasa melazimkan yang wajib, ya Allah. Melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, ya Allah. Kuatkanlah hati kami untuk memaafkan saudara-saudara kami, ya Allah, yang telah menzalimi kami, ya Allah. Kuatkanlah iman kami, ya Allah, agar senantiasa kami memberikan maaf terhadap mereka yang lebih muda dari kami, ya Allah, atau mereka yang lebih tua dari kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Barur Rahim.